Saya anak pertama. Lahir tanggal 1 Agustus 1982. Namun anak pernah melihat surat nikah orang tua. Orang tua saya menikah akhir Januari 1982. Akhir Januari. Ya. Dan saya sekarang sudah menikah. Dan ibu saya pernah bercerita masih dalam kandungan 9 bulan. Pertanyaan bagaimana? Seharusnya. Nah, tentang masalah akad nikah, nikahnya sudah syah. Akadnya sudah syah. Jelas ya, akad yang sudah syah, dia tidak terganggu dengan hal yang seperti ini. Tidak terganggu dengan hal yang seperti ini. Apa yang dijelaskan di sini, ini adalah perkara yang belum jelas. Tentang masalah berapa ini. Itu mungkin saja dia salah ingat. Seorang di dalam kandungan disebut oleh ahli fikih 6 bulan lahir itu syah. Kalau dia ada batasan 6 bulan kayak sedikit. Ini lebih 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Ya, akad nikah tetap syah.